Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekian banyak keutamaan didapat oleh Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hada malakun lam yanzil al-arda khattu qabla hadhihi al-lailah istadana rabbahu ayusallima alayya wa yubashshiruni atau wa yubashshirani bi anna Fatima sayyidah nisai alil jannah wa anna al-hasana wal-husayn sayyida shababi ahlil jannah. Sungguhnya malaikat ini, kata Nabi. Jadi waktu itu turun malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini belum pernah turun ke muka bumi sebelum malam ini. Ini ada malaikat meminta izin kepada Allah untuk mengucapkan salam kepada saya dan memberitahu saya bahwa Fatimah adalah pimpinan wanita penghuni surga, dan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain keduanya adalah pimpinan para pemuda ahli surga. Lihat terkumpul pada Fatimah dan keluarganya kemuliaan demi kemuliaan. Bapaknya beliau adalah Nabi, suaminya adalah penghuni surga dari Khulafa Rasyidin. Dia sendiri adalah pimpinan wanita penghuni surga, anaknya Al-Hasan dan Al-Husain keduanya adalah pimpinan pemuda ahli surga. Disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin, apa yang dia lihat dari perlakuan yang lembut dari Nabi kepada Fatimah, perlakuan lembut dari seorang ayah kepada putrinya. Kata Aisyah, ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha faqabbalaha wa rahhaba biha. Wa kadzalika kanat hiya tasna'u bihi. Belum pernah aku melihat seorang pun yang ucapannya yang ceritanya persis dengan Rasul lebih dari Fatimah. Cara bicaranya sama dengan Nabi. Kalau Fatimah masuk pada Nabi, Nabi berdiri pun Nabi menciumnya dan Nabi menyambutnya. Demikian pula Fatimah. Ya, kalau ayahnya masuk, diciumnya ayahnya kemudian disambutnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, di era modern seperti ini terkadang ada kesenjangan antara anak dan bapak. Terkadang orang tua enggak ngerti di mana anaknya. Entah dia bergaul dengan anak jalanan, entah kemana. Sesekali muncul, sesekali menghubungilah telepon, lagi-lagi minta uang. Tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan belian kasih sayang. Harta saja belum cukup membagikan anak, dan harta saja belum bisa menjadikan anak ini menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Adapun adanya kontak fisik di sini artinya saling bertemu, ya, seorang anak kadang berhadapan dengan orang tuanya, bertatap muka, ya, berbicara, ada suasana keakraban. Ini kehidupan Nabi dan anak-anaknya, kehidupan yang tidak ada jarak antara orang tua dengan anak. Mereka saling memberikan cinta kasih dan kasih sayang, saling perhatian satu dengan selainnya. Fatimah radhiyallahu anha setelah Rasul meninggal 6 bulan kurang lebih setelah Rasul meninggal menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal disalati oleh Al-Abbas, artinya Al-Abbas sebagai termasuk dari paman Nabi yang masih hidup waktu itu yang beriman, ya, sebagai imam untuk menyolati keponakannya ini, Fatimah, anak keponakannya, Al-Abbas saudaranya Abdullah. Al-Abbas ini pamannya Nabi, berarti Fatimah, Fatimah adalah anak dari keponakannya Al-Abbas. Dan yang masuk ke liang lahat untuk memegang jenazah Fatimah adalah Abbas, Ali dan Al-Fadl. Beberapa hari sebelum meninggal, pernah Fatimah mengatakan kepada seorang wanita, "Inni astaqbihu ma yusna' bin nisa, yatrahu 'alal mar'ati thawb fayasifuha." Saya menganggap enggak bagus apa yang dilakukan terhadap para wanita. Dibungkus tubuhnya dengan kain kafan, tapi bentuk lekuk tubuhnya itu terlihat. Artinya dia andai kata mati seperti itu, mati dibungkus ya pakai kain kafan, kemudian bentuk lekuk tubuhnya kelihatan, ya, atau membentuk dia malu. Wah, subhanallah. Ada seorang wanita yang dulu pernah di Habasyah, ya. Dia menceritakan bahwa kalau di sana jenazah itu ada kerandanya. Jadi ada apa? Tutupnya, sehingga bukan hanya jenazah kemudian dipikul, kemudian terlihat apa? Kain kafannya, terlihat tubuhnya, tapi di ada kerandanya ditutup dengan kain. Maka Fatimah pun menganggap bagus yang seperti ini. Sehingga menurut Al-Imam Ibn Abdul Bar, jenazah yang pertama kali ditutupi kerandanya adalah Fatimah. Setelah itu terus sampai alhamdulillah saat ini. Jadi jenazah yang pertama kali kerandanya ditutup pakai kain itu adalah jenazahnya Fatimah binti Ar-Rasul. Dia seorang wanita yang mukminah, malu seandainya lekuk tubuhnya terlihat oleh orang lain. Terus seperti apa sebagian wanita di zaman sekarang yang tanpa rasa malu, ya, memperlihatkan auratnya. Dulu ada seorang wanita, dia terkena penyakit ayan atau epilepsi. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya terkena penyakit seperti ini." Kejang-kejang, ya. Tiba-tiba kejang-kejang. "Ya Rasulullah, doakan saya supaya Allah menyembuhkan penyakit saya ini." Kata Nabi, "In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti fa da'utullaha laki, fayush fiyakillah." Kalau kamu mau, kamu bersabar saja, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu mau, ya, saya akan berdoa mohon pada Allah semoga Allah menyembuhkan kamu. Wanita tadi berpikir, kalau saya sabar atas penyakit ini dijamin surga. Tapi kalau saya minta disembuhkan, mungkin sembuh tapi enggak ada jaminan surga. Kata wanita tadi, "Bal asbir ya Rasulullah, bahkan saya sabar. Kalau memang jaminan surga sudah saya sabar. Tapi saya kalau pas kumat itu tersingkap auratnya. Doakan supaya tidak tersingkap auratnya. Maka Rasul pun mendoakan supaya kalau dia nanti kumat tidak tersingkap auratnya. Tersingkapnya aurat dalam keadaan tidak sengaja saja, seorang wanita shalihah malu. Tidak sengaja kan, orang dalam kondisi kumat ya kan, ayan tersingkap auratnya, itu saja malu. Ini wanita yang beriman, ini wanita yang ya masih punya iman. Bagaimana mereka-mereka yang ya dia sengaja membuka auratnya? Ini bukan wanita yang baik yang seperti ini. Fatimah sendiri belum menganggap, aduh malu nanti kalau saya meninggal dibungkus kain kafan, kemudian lekuk bentuk-lekuk tubuhnya terlihat oleh orang. Nah, kemudian waktu itu ada seorang bercerita apa yang pernah dia lihat di Habasyah. Kalau di sana itu dibuat keranda kemudian ditutup pakai kain. Ya, ketika digotong itu tidak terlihat bentuk tubuhnya. Kemudian ya dia pun menganggap, oh bagus ini. Nanti kalau saya mati buatkan seperti ini. Kata Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Abdul Bar, hiya awwalu man ghuttiya. Man ghuttiya na'syuha bil Islami 'ala tilka sifah. Dia adalah wanita atau orang yang pertama yang kerandanya itu, keranda jenazahnya ditutup dalam Islam. Ya. Termasuk orang yang pertama yang kerandanya ditutup ya ketika dibawa. Sebutkan pula dalam lafaz yang lain. Kata Fatimah kepada Asma, inni la astahyi an akhruja ghadan 'ala rijali min khilal jismi. Saya malu besok kalau saya mati keluar kepada para lelaki, artinya dibawa jenazahnya kemudian terlihat ya bentuk dari tubuhnya. Lagi-lagi ini juga menunjukkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha seorang wanita yang betul-betul menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Sampai pun sudah meninggal beliau khawatir kalau ya bentuk tubuhnya dilihat oleh para lelaki yang tidak ya boleh melihatnya. Ini apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan sejarah singkat Fatimah radhiyallahu anha. Dan seperti yang sudah saya sebutkan di mukadimah di awal, bahwa sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai Nabi dan keluarga Nabi yang beriman. Dan mereka memiliki hak yang besar karena mereka adalah orang-orang beriman dan karena mereka adalah kerabat-kerabat Nabi. Namun kecintaan kita pada mereka tidak menjadikan kita mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Tidak seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mengagung-agungkan keluarga Nabi dengan berlebih-lebihan, bahkan sampai tingkatan menuhankan mereka. Sampai mengatakan kalau mereka itu maksum. Saya mengatakan kalau mereka itu kedudukannya di atas para nabi. Seperti ucapan Khomeini. Khomeini seorang tokoh Syiah mengatakan dalam kitabnya, salah satu kitabnya, inna di a'immatina maqaman la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Para imam-imam kami, imam-imam versinya Khomeini, itu punya kedudukan yang malaikat yang dekat dengan Allah saja enggak sampai pada derajat itu. Nabi yang diutus pun tidak sampai pada derajat setinggi itu. Berarti mereka melebihkan imam-imam versi mereka di atas para nabi, di atas para rasul. Di atas para nabi, di atas para rasul. disebutkan hikayat yang cerita yang tidak benar bahwa Fatimah sebelum meninggal dia mandi jenazah dan diberwasiat nanti kalau saya mati enggak usah dimandikan karena saya sudah apa? Mandi jenazah. Riwayat ini riwayat yang batil, sesat, tidak benar. Karena yang namanya mandi jenazah itu pertama jenazah enggak akan mungkin melakukan mandi sendiri. Mesti yang lakukan orang yang hidup. Yang kedua, yang namanya mandi jenazah itu adanya setelah adanya apa? Mayit, setelah orang itu mati. Masa Fatimah dia masih hidup mandi jenazah kemudian diberwasiat nanti kalau saya mati enggak usah dimandikan karena saya sudah mandi jenazah. Kemudian meninggal aja belum kok. Ya kan? Sama dengan cerita yang dusta yang dibuat oleh orang-orang Syiah yang ingin menunjukkan oh, Ali itu orang hebat. Tapi kalau orang mencermati justru bentuk celaan pada Ali. Jadi waktu itu kisahnya, tapi ini tidak sahih. Kisah ini tidak benar. Kisah yang dibuat-buat. Waktu itu Ali bin Abi Thalib entah bagaimana sibuk, ternyata beliau belum sholat asar sementara matahari sudah apa? Tenggelam. Berarti masuk waktu maghrib. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai matahari, tolonglah kamu muncul kembali. Maka matahari pun muncul kembali. Sehingga Ali bin Abi Thalib ada kesempatan sholat asar. Selesai sholat asar, matahari jalan kemudian apa? Tenggelam. Ini kisah yang dibuat-buat. Dan secara akal, kalau matahari tenggelam kemudian muncul lagi, itu artinya hari berikutnya. Ya enggak? Kalau matahari tenggelam kemudian setelah berapa saat muncul, berarti itu hari apa? Berikutnya. Kemudian kisah ini dibuat-buat oleh orang Syiah Rafidhah untuk menunjukkan Ali itu orangnya hebat. Matahari aja bisa diatur, bisa ditarik kembali. Justru kalau orang cermat justru sebaliknya. Loh, kok bisa aja sholat asar kok setelah tenggelam matahari di mana tadi? Ya kan? Di mana tadi kok sampai sholat asar setelah tenggelam? Tapi lagi-lagi kisah ini tidak sahih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Memang Allah SWT menguji manusia dengan keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Akankah mereka mencintai keluarga Nabi yang beriman atau bahkan membencinya? Yang mencintai pun bermacam-macam, ada yang berlebihan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mencintai sebatas mereka adalah orang yang beriman dan keluarga Nabi dan tidak mengangkat mereka di atas dari kedudukan yang wajar. Fatimah binti Rasul senantiasa terkenang namanya. Beliau merasakan beratnya perjuangan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tahu persis seperti apa sedihnya dia ketika ayahnya meninggal. Perjuangan yang tak kenal lelah. Perjuangan ayah yang menghadapi berbagai macam perlakuan keji dari kaum musyrikin di saat Nabi masih di Mekah. Ketika beliau sholat di Masjidil Haram di sisi Ka'bah, lihat kejahatan kaum musyrikin. Mereka tidak segan-segan melempar tubuhnya Nabi dengan kotoran binatang. Melempar tubuhnya Nabi dengan kotoran binatang. Fatimah muda, yang waktu itu seorang gadis muda, membersihkan kotoran dari kain dan tubuh ayahnya. Dia pun mencela mereka orang-orang musyrikin atas tindakan jahat mereka terhadap ayahnya yang tega ya menyakiti ayahnya sedang sujud. Yang tega mereka memasukkan kotoran ke Masjidil Haram. Fatimah muda pun ya apa namanya membela ayahnya yang disakiti oleh kaum musyrikin. Mereka tidak berani menyakiti Fatimah binti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya Fatimah tahu persis getir dan pahitnya perjuangan yang dipikul oleh ayahnya oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah pun mengalami masa-masa yang sulit sehingga wajar kesedihan luar biasa. dan Fatimah menjadi seorang istri yang baik terhadap suaminya itu Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti kemudian tidak ada masalah. Ini masalah satu hal yang wajar terkadang antara suami dan istri. Tapi masalah itu cepat terselesaikan karena dasarnya adalah iman dan saling pengertian. Dihikayatkan bahwa waktu itu ya, Ali antara Ali dan Fatimah ada sedikit ya, kurang nyaman. Ya wajar, bagi keluarga mungkin ada sesuatu yang kurang nyaman kan. Bukan karena khianat, bukan karena akhlak yang jelek, tidak. Ali bin Abi Thalib dia pergi ke masjid. Masjid khawatir kalau di rumah mungkin emosi kemudian berbuat tidak baik terhadap putri Rasul. Ketika Rasul datang ke rumah Fatimah, Rasul bertanya, di mana suami kamu? Kata Fatimah, itu lihat, dia sedang istirahat di masjid. Perginya ke masjid, bukan ke bar, bukan ke tempat-tempat maksiat. Sebagian laki-laki melampiaskan emosinya ke tempat-tempat maksiat. Lah ke masjid, aman, nyaman. Harus sudah seorang mertua. Tidak seperti umumnya mertua-mertua di zaman sekarang. Kalau anak putrinya ada kasus dengan suaminya, dilabrak ya mantunya itu. Kurang ajar kamu terhadap putri saya besarkan dengan penuh kasih sayang, kemudian kamu sakiti, dilabraknya. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi sebagai seorang mertua yang tahu bagaimana mendinginkan suasana, Nabi datang. Didapati Ali sedang tiduran di masjid. Masjid zaman itu enggak ada karpetnya, enggak seperti sekarang. Penuh dengan debu, angin berhamburan. Tubuhnya Ali penuh dengan debu. Maka diusapnya debu yang menempel di tubuh Ali oleh Ar-Rasul. Bayangkan seorang mertua menyingkirkan debu yang menempel di tubuh menantunya. Sebuah keharmonisan rumah tangga. Kemudian Ar-Rasul mengatakan, Kum ya Abu Turab, Kum ya Abu Turab. Bangunlah kamu ya Abu Turab, bangunlah ya Abu Turab. Selesai, tidak ada permasalahan. Begitu mudahnya. Bukan kemudian orang tua malah ikut campur urusan apa? Ya, menantunya kemudian tambah mambrah-mambrah. Tambah apa namanya? Melebar ya, bahkan berujung pada perceraian dan pertikaian. Tidak. Contoh Rasulullah seorang mertua yang bagaimana bisa mendinginkan suasana. Contoh Ali sebagai seorang suami ketika ada sedikit masalah dengan istrinya, bukan ke tempat-tempat maksiat, ke masjid, menenangkan diri. Lihat pula ucapan Fatimah. Ucapan yang tidak kemudian mengecam suaminya. Itu dia sedang di masjid, sedang istirahat. Ya subhanallah. Sangat bertolak belakang memang. Hasil pendidikan Nabi dengan hasil pendidikan sekuler ala sekuler. Hasil pendidikan ala Nabi melahirkan orang-orang yang tahu bagaimana menempatkan orang pada tempatnya. Mendudukkan orang pada kedudukannya masing-masing tanpa harus melukai hati orang. Ya. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.